Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa ayyakum. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk ke kitab baru ya, yaitu kitab As-Sabaqi wa Ramyi, tentang perlombaan dan panahan. Kitab As-Sabaqi wa Ramyi, qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana fi 'ulumihi fitarain. Wa tasihu al-musabaqatu 'ala al-tawabi. Wal munadalatu bisihami idza kanatil masafatu ma'lumatan wa sifatul munadalati ma'lumatan wa yukhritu alai wada ahadul mutasabiqaini hatta idza sabaqa istaraddahu wa in subiqa akhadhahu sahibuhu fa in akhrajahu ma'an lam yajuz illa an yudkhila bainahuma muhallilan in sabaqa akhadha al-aywada wa in subiqa lam yagram. Ya, tentang perlombaan dan panahan, keduanya ini sunnah jika dimaksudkan untuk ini ya, persiapan jihad. Wa tasihu, kata beliau, sah al-musabaqatu, perlombaan, ini yang perlombaan walaupun dengan imbalan, ala dawabi, yaitu perlombaan binatang atau pacuan binatang. Yaitu mencakup ya, kuda, kemudian unta, bighal, ya, himar. Wal munadalatu bisihami, yaitu memanah, memanah dengan anak panah, artinya lomba panahan, bisiham dengan anak panah atau bisa dengan yang lain, misalnya batu dan yang lain yang bermanfaat untuk peperangan, untuk alat perang yang mirip dengan itu. Jadi adalah lomba yang dengan iwat. Adapun yang tanpa iwat, tanpa ada hadiah, imbalan, maka ini boleh. Misalnya pada binatang sapi, kemudian burung-burung, kemudian dan yang lainnya. Berenang, naik gunung. Idza kanatil masafatu ma'lumatan. Jika jaraknya sudah diketahui, jarak kalau memanah ya jarak sasarannya, kalau lomba pacuannya ya jarak akhirnya. Wa sifatul munadalati ma'lumatan, dan sifat gambaran cara memanahnya juga telah diketahui. Munadalah tadi ya, memanah. Jadi nanti ya, Pak, dijelaskan ya bagaimana aturan main dalam memanahnya. Wa yukhriju al-aywada ahadul mutasabiqaini, dan mengeluarkan iuran, membayar imbalan salah satu peserta lomba dari dua orang yang berlomba. Ya, imbalan hadiah yang atau iuran yang jelas jenisnya apa, kemudian ukurannya berapa. Yang membayar iuran adalah satu dari dua yang berlomba. Sehingga nanti kalau idza sabaqa, ini yang bayar iuran tadi menang, istaraddahu, maka dia dapat hadiah itu ditarik kembali karena dia berhak mendapatkan karena dia menang. Wa in subiqa, jika dia kalah didahului, maka akhadzahu sahibuhu, maka nanti partnernya yang mengambil hadiah tersebut. Nah, ini kalau ada apa taruhannya, ya ada imbalannya itu yang bayar cuma satu orang, gitu ya. Dua orang yang lomba, satu yang bayar hanya satu. Kalau dua bagaimana? Fa in akhrajahu, jika keduanya membayar ya, ma'an bersama-sama, artinya keduanya mengeluarkan iuran, lam yajuz, maka tidak boleh. Si A dan si B lomba, kemudian ya, keduanya mengeluarkan apa? Iuran, nanti yang menang dapat itu. Maka hukumnya tidak boleh. Illa, kecuali boleh jika ada syaratnya. Kalau kedua-duanya mengeluarkan, lam yajuz, ya tidak boleh, tidak sah kalau kedua-duanya mengeluarkan. Bisa menjadi sah kecuali an yudkhila, keduanya itu mendatangkan, bainahuma, di antara keduanya, muhallilan, seorang yang disebut muhallil sehingga menjadi halal. Nah, muhallil ini peserta ketiga. In sabaqa akhadha al-iwad, jika muhalil tadi menang, maka dia mengambil hadiahnya. Hadiah yang berasal dari si A dan si B tadi, kedua orang yang berlomba. Yang ketiga ini ikut lomba juga. Wa in subiqa, jika dia didahului, kalah, si muhalil yang orang ketiga ini kalah, maka lam yagrom, dia tidak perlu mengganti rugi, membayar, karena dia tidak ikut iuran. Yang kedua tadi ikut iuran, ya. Yang satu tidak. Nanti boleh, asalkan ada pihak ketiga yang dia tidak ikut iuran. Sabak, ya, salah bahasa takodum, maju. Salah searayat, lomba pacuan kuda atau yang semisalnya. Ramyu, melempar. Secara syariat adalah melempar anak panah dan yang semisalnya. Hukumnya mustahab. Orang yang pertama kali menulis, menyusun bab ini, yaitu sabak dan ramyu, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ya, sisi mustahabnya adalah jika perlombaan dan anak panah memanah dimaksudkan untuk persiapan jihad di jalan Allah. Kalau tidak ada maksud untuk persiapan jihad, untuk jihad, maka ini hukumnya jawaz, boleh saja. Hanya boleh, enggak sampai mustahab. Ya, sehingga nanti dampaknya adalah di pahala kan. Kalau mustahab dikerjakan dapat pahala. Kalau jawaz tidak ada dampaknya. Menjadi adat kebiasaan. Nah, kalau lombanya ini nanti tujuan untuk apa? Qot utorik ya. Untuk persiapan merampok malahan. Ini haram. Kan wasilah sesuai dengan apa? Hukum tujuan. Kemudian perlombaan dan memanah ini dengan iwat itu mukabil, itu untuk laki-laki. Kan, tapi untuk perempuan, adapun untuk perempuan maka tidak ada bentuk lain kecuali biwari iwat, tanpa iwat. Untuk perempuan tidak boleh ada model hadiah, imbalan. Nah, jika nanti diadakan, makruh. Nah, perlombaan pacuan, yaitu binatang-binatangnya adalah kuda, kemudian unta, bighal. Ya. Keledai, gajah. Ini jika perlombaannya dengan hadiah. Adapun kalau tanpa hadiah, tanpa ada iuran, maka boleh pada hewan-hewan selain itu. Seperti sapi. Jadi kalau sapi dia apa? Tanpa iwat boleh. Kemudian perlombaan dan mana ini di berlaku untuk semua alat-alat perang selama alat-alat tersebut bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabqa illa fi khuffin au hafir au nasl. Tidak ada perlombaan kecuali di unta, kuda, dan atau memanah. Perlombaan yang memudaratkan seperti adu domba dan sambung ayam, mengadu ayam, maka ini tidak sah. Baik dengan imbalan ataupun tidak dengan imbalan. Hukumnya enggak boleh. Di antara syarat perlombaan, yang pertama jaraknya harus jelas. Ya, dengan diperlihatkan atau dengan diukur berapa kilometer. Ya. Kalau pacuan misalnya pacuan kuda ya. Sampai mana berakhirnya, kalau mana juga sasarannya, posisinya di mana. Kemudian tata caranya juga harus diketahui. Yaitu siapa yang duluan memanah dan bagaimana cara aturan memanahnya. Kemudian ma'qut alaih yang dijadikan objek lomba adalah persiapan untuk peperangan. Karena maksud dari perlombaan tadi adalah untuk memperkuat agar bisa melakukan jihad. Yang keempat, menentukan hewan yang ditunggangi ketika akad. Misalnya ya kita lomba dengan menggunakan kuda, dua kuda ini misalnya. Atau diberi gambaran tapi belum datang. Di sini misalnya kita nanti berlomba dengan menggunakan dua kuda yang kudanya jenis ini yang umurnya misalnya sekian ya. Disebutkan apa? Sehingga jelas. Kemudian tentukan juga siapa yang menunggangi yang lomba. Ini jika hadiahnya dari orang lain ya. Idza kana al-iwad min ghairihim. Adapun kalau iwadnya adalah dari keduanya, ya nanti penentuannya pas saat akad. Dan kalau iwad dari keduanya harus ada muhalil tadi ya. Ya kalau satu orang ya berarti boleh tadi ya. Yang bayar satu orang nih, ditentukan siapa lawannya siapa gitu. Kemudian yang syarat berikutnya ada kemungkinan bisa menang juga bisa kalah. Ada kemungkinan bisa menang, ada kemungkinan juga bisa kalah. Maka tidak boleh misalnya salah satunya itu lemah, ya, sangat lemah, atau yang satu sangat mahir. Nah ini nggak bisa. Yang satu misalnya sudah atlet pacuan kuda, yang satu baru belajar. Nah, ini nggak imbang. Ya pasti kalah secara logika gitu kan. Atau dan yang semisal contoh yang lain ya. Misal intinya dia apa? Punya ada kemungkinan nanti menang, ada kemungkinan kalah. Enggak jomplang lah istilahnya kemampuannya itu. Kemudian jarak tersebut bisa diselesaikan, bisa ditempuh. Ya. Jarak pacuannya tanpa susah payah ya. Artinya biasa standar jaraknya, enggak boleh misalnya berlebihan sangat jauh ya. Kemudian menghindari syarat yang merusak, yang fasid. Seperti mensyaratkan yang menang enggak bisa apa menggunakan hadiahnya dengan maksimal ya, harus diperuntukkan untuk ini misalnya. Kemudian dibatasi penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, ini nggak bisa karena kalau sudah dapat ya dia sudah memiliki berat mentasarufkan. Kemudian masalah iwat tadi sudah dimatan yaitu jika iwatnya ini dari salah, jadi iwatnya harus dari salah satu. Atau memasukkan yang muhalil tidak membayar. Jadi aturannya adalah kalau dua orang berarti salah satu saja yang bayar iuran untuk hadiah. Kalau dua-duanya bayar maka harus mendatangkan muhalil satu orang yang tidak ikut bayar. Kemudian kedua orang tersebut ya harus menunggangi ini pacuan. Menunggangi unta atau kuda. Seandainya mereka belum mensyaratkan untuk melepas kudanya agar berpacu sendiri, maka tidak sah. Ya, karena terkadang nanti tidak sampai ke tempat tujuan. Ya harus ditunggangi, enggak boleh apa? Dilepas sendiri misalnya. Lomba kuda yang kudanya dilepas sendiri. Nah itu enggak boleh, enggak sah. Nah perlombaannya ada beberapa bentuk, ada yang halal, ada juga yang haram. Di antara bentuk-bentuk tersebut, yang pertama ada bentuk nah setiap orang yang berlomba ini mengeluarkan harta. Nanti kemudian siapa yang menang dia mengambil mendapatkan seluruh harta tadi yang dikumpulkan, maka ini hukumnya haram. Karena masing-masing itu ada apa? Resiko untuk apa? Untung atau rugi. Maka ini masuk ke dalam qimar. Ya. Seperti apa? Perjudian. Jadi keduanya apa? Membayar iuran kemudian lomba. Nanti yang menang dapat total harta yang dikumpulkan tadi. Nah, ini masuknya apa? Masuknya bisa mengarah ke perjudian, maka hukumnya haram. Bentuk yang kedua salah satu saja yang memberikan harta yang iuran. Maka nanti kalau menang dia ngambil harta tersebut. Jika kalah ya nanti partnernya berarti yang mengambil. Ini halal tadi ya. Yaitu yang iuran satu orang. Gambaran yang ketiga, yang berlomba tiga orang, kemudian dua orang ini membayar iuran, yang ketiga tidak membayar apa-apa. Nanti yang menang di antara yang tiga ini maka mendapatkan total harta, maka ini halal karena jauh dari perjudian. Dan yang orang ketiga ini dinamakan muhalil, yang aslinya haram karena ada orang ketiga yang enggak iuran masuk tanpa membayar maka menjadi halal, maka disebut muhalil. Karena tadi alasannya itu jauh dari apa? Perjudian. Tidak boleh lomba permainan catur atau dadu yang atau yang selainnya berupa permainan-permainan yang tidak ada manfaatnya. Walam untuk catur ini apakah ada perinciannya atau mutlak, artinya perincian dalam sisi imbalan ya. Dari sisi apa? Ada imbalannya tidak? Ada imbalannya artinya kayak tadi. Dengan iwat tidak atau secara gratisan saja. Karena kalau di sini beliau tidak merinci. Karena kalau lihat di sumber yang lain, semisal di tahqiq Masjid Hamawi itu ada di situ disebutkan tajuzu al-musabaqatu min ghairi aywatin 'alal baqar wa tuyur, kemudian dan seterusnya macam-macam ada ya apa naik gunung, kemudian yang lain-lain gulat dan yang lainnya, kemudian wa'ala setronji. Satronji kan catur. Jadi yang tanpa iwat itu kata beliau ya juz. Boleh. Demikian juga di Hasyah Bajuri juga ada perincian tentang masalah iwat sama tidak ada iwat. Nah, tapi di sini beliau memutlakan belum ada keterangan dengan iwat atau tidak. Ya kalau pembahasannya memang di matan dengan iwatnya. Sehingga bisa jadi nanti dibawa ke situ. Pemanaan dari sarah. Allahu alam shawab. Kita lanjutkan. Kitabul Aiman wa Nuzuri al-Yamin. Ada tambahan al-Yaminnya ini. Ya, Kitabul Aiman wa Nuzur. Tetap membahas aiman sumpah-sumpah, nuzuran dan nazar-nazar. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa la yan'aqitu al-yaminu illa billahi ta'ala aw bismin min asma'ihi aw sifatin min sifati zatihi. Waman halafa bi shadaqati malihi fa huwa mukhayyarun baina shadaqati aw kafarati al-yamini wala syai'a fi lawil yamini titik ya. Waman halafa alla yaf'ala syai'an fa amarahu wairahu bi fi'lihi lam yahnas. Waman halafa ala fi'li amraini fa fa'ala ahaduhuma ahaduhuma lam yahnas. Ya, sumpah tidak teranggap ya kecuali dengan menyebut Allah au bismin min asma'ito, nama-nama Allah yang lain atau sifat dari sifat-sifat Allah. Dan orang yang bersumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka dia bisa memilih untuk menyedekahkannya, jadi melaksanakan sumpah, atau kafaroh dari sumpahnya. Adapun sumpah yang lagu, yang main-main, maka la syai'a, tidak ada kewajiban apapun. Orang yang bersumpah untuk la yaf'ala syai'an, tidak melakukan sesuatu, kemudian dia malah menyuruh orang lain mengerjakannya, maka dia teranggap tidak melanggar. Jika orang bersumpah untuk melaksanakan, melakukan dua perkara, tapi dia melakukan satu saja, maka tidak teranggap melanggar. Jadi di sini sumpah tidak teranggap dan tidak sah kalau dengan tanpa menyebut nama Allah. Sehingga kalau nama makhluk, Nabi, kemudian apa, Jibril, Ka'bah, maka tidak sah. Sebut Aiman, sumpah ya, yaitu dia disarah yang menetapkan suatu yang ada kemungkinan terjadi ataupun tidak. Dan hukumnya makruh kecuali yang untuk ketaatan. Ya. Salah satunya untuk ketaatan. Ya, nanti perinciannya, kalau dia bersumpah untuk melakukan kemaksiatan, maka dia telah bermaksiat dengan sumpahnya, maka wajib baginya untuk melanggar kemudian bayar kafaroh. Yaitu dia bersumpah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, dia sudah melakukan kemaksiatan dengan sumpahnya dan wajib dilanggar sumpahnya, artinya tidak dilakukan kemaksiatan itu, kemudian bayar kafaroh. Tapi kalau kemudian rincian kedua, kalau dia bersumpah untuk meninggalkan atau melaksanakan yang mubah. Ya. Perkara mubah, untuk meninggalkan atau melaksanakan perkara mubah, maka disebutkan sunahnya meninggalkan, sunahnya tidak melanggar. Karena ta'zim untuk sumpah. Jadi dilakukan. Kalau khins tadi kan melanggar. Kemudian kalau dia bersumpah untuk meninggalkan suatu yang sunnah. Ya. Meninggalkan suatu yang sunnah. Sunnah misalnya sholat sunnah misalnya. Atau melakukan yang makruh. Ya, maka disunahkan untuk dilanggar. Ya. Kemudian kalau dia bersumpah untuk melakukan yang sunnah atau meninggalkannya ke makruh, ini kan baik, maka makruh hukumnya dilanggar. Tadi dengan menyebut nama Allah, ya, seperti wallahi, ya, menyebut alhamdulillah, tawalazi binafsi waladzi nafsi biyati, atau seperti itu, atau dengan nama-nama Allah yang lain. Kemudian atau dengan sifat. Nama Allah yang lain atau sifat tadi yang dengan nama Allah tadi bisa, yaitu wallahi atau wallazi nafsi biyadi. Kemudian tadi orang yang bersumpah untuk menyedekahkan hartanya. Nah, misalnya dia mengatakan, yaitu lillahi alaya an atasaddaqa bimali in fa'altu kaza, atau in fa'alta kaza. Ya, nanti di sini kalau bersumpah untuk bersedekah, dia mukhayyarun, diberi pilihan. Ya, melaksanakannya yaitu bersedekah atau membayar kafarah. Kalau tidak, bersedekah. Adapun kalau sumpahnya yang lawu, yang main-main, maka tidak ada kewajiban di situ. Itu dia tidak ada maksud sumpah maksudnya. Tidak ada maksud sumpah. Jadi hanya ya kebiasaan, kan ada yang seperti itu, terutama orang-orang Arab yang ya, misalnya dikit-dikit wallahi. Ya. Saya menemui saudaranya, menemui temannya, dan temannya ingin berdiri dan mengatakan wallahi la takumuli. Dikit-dikit wallahi misalnya. Ini tidak dimaksudkan untuk sumpah. Maka tidak teranggap. Dan orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, dia itu enggak melakukan langsung. Jadi, amara wairahu. Merintah orang lain untuk melakukannya, maka teranggap tidak melanggar dia. Kemudian kalau bersumpah ingin melakukan dua perkara, tapi dilakukan satu saja, maka juga ini tidak teranggap melanggar. Misalnya, demi Allah saya tidak akan memakai dua baju ini. Kemudian yang dia hanya memakai satu baju. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kita lihat di Al-Imta' hukum yamin, sumpah yaitu makruh kecuali untuk ketaatan. Allah SWT berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah-sumpah kalian. Yaitu ketika misalnya sumpahnya tidak baik, kemaksiatan, kemudian ya jangan dilakukan kemaksiatan itu dengan beralasan ini sudah sumpah. Hukumnya makruh karena bisa jadi, terkadang nanti orang yang bersumpah itu susah untuk melaksanakan sumpahnya tersebut, sehingga dia nanti melanggar. Terkadang sumpah itu wajib jika dalam rangka untuk menegakkan keadilan, misalnya bagi orang yang terzalimi. Bisa jadi mubah jika itu ada arahan ke ketaatan dan menuju ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Mubah. Kalau mandub bisa untuk semisal yang bisa mempengaruhi bagi orang yang mendengarnya untuk agar orang yang mendengar itu membenarkan nasihatnya, apa yang dia ucapkan, sehingga diperkuat dengan sumpah. Bisa, hukumnya bisa haram kalau untuk melakukan kemaksiatan. Rukun yamin, halif, mahluf bih, mahluf alaih. Yaitu orang yang bersumpah, kemudian yang digunakan untuk bersumpah, yaitu lahul jalalah, atau nama-nama Allah, kemudian objeknya. Syarat orang yang bersumpah, yang pertama balik, kedua berakal, kemudian mukhtar, tidak dipaksa, kemudian dia memang memaksudkan untuk sumpah. Ya, tadi tidak sumpah yang lagu tadi. Harus balik, karena anak kecil enggak teranggap. Orang yang lupa, sehingga orang yang lupa anak kecil dan majnun atau mukroh, atau yang tidak memaksudkan ucapannya tidak dimaksud untuk sumpah, maka tidak teranggap sumpah mereka itu. Sumpah sah dengan nama-nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Seperti mengatakan bi jalalillah wa izzatihi au bi haqqillah ta'ala wa hadillahi ta'ala wa kitabillahi ta'ala wal Qur'an. Allahu a'lam bissawab. Kemudian masalah tidak teranggap, tidak sah sumpah menggunakan nama atau sifat dari makhluk. Jika mengatakan wa nabi, ya, lam yan aqid al yamin, tidak teranggap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut. Orang yang bersumpah adalah bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Huruf qasam yang sudah terkenal antara ba, ta, dan wawu. Wallahi, billahi, tallahi. Jika seorang bersumpah untuk mensedekahkan hartanya, seperti tadi ya, alaya an atasaddaqa bimali infa'altu kaza, atau infa'alta misalnya, maka dia punya pilihan untuk memenuhi sumpahnya, kemudian sehingga dia mengeluarkan harta, atau dia kafaroh, tidak memenuhi apa sumpahnya. Sumpah yang banyak dilakukan, diucapkan oleh banyak manusia tanpa ada maksud untuk bersumpah, dan ini menjadi adat kebiasaan saja dalam ucapan-ucapan mereka, dinamakan yamin lagwu, sumpah yang seperti sini la wallahi, ta'al wallahi, dikit-dikit wallahi, sini wallahi, tidak wallahi. Nah, demikian jika hukumnya sama bagi orang yang keceplosan, salah ngomong, kemudian dia bersumpah atas sesuatu tanpa ada maksud untuk bersumpah, atau dia melakukan salah yang tidak sengaja, seperti orang yang bersumpah bahasanya si fulan itu namanya Ahmad dalam zonnya, kan, tapi ternyata salah, ini masuk lagu. Demi Allah, dia itu namanya Ahmad. Oh, ternyata bukan. Menurut uzonnya, namanya Ahmad. Kata beliau di sini, fahuwa lagun. Ya, ada kewajiban. Kalau ada orang yang bersumpah untuk tidak menjual barangnya pada si fulan, Kemudian dia malah menyuruh pembantunya atau budaknya, pembantunya atau temannya atau yang lainnya untuk menjual barang tersebut pada si fulan. Nah, dia tidak teranggap melanggar. Artinya tidak ada kafaroh. Ya, karena di sini dimaksudkan berarti apa? Langsung. Kalau diwakilkan itu dalam masalah ini, kalau diwakilkan dalam masalah ini adalah beda dengan yang langsung. Maka dia tidak melanggar. Maka tapi kalau masalah nikah, ya, dia bersumpah untuk tidak menikahi si fulana. Ya. Kemudian dia mewakilkan orang lain dalam akad, maka dia melanggar. Karena wakil dalam nikah ini sudah istilahnya pengganti murni. Ya. Oleh karena itu diwajibkan untuk menyebutkan orang mewakilkan itu dalam nikah. Siapa yang mewakilkan? Ya, ini pengecualian. Ya, masalah perwakilan ini kalau dalam nikah itu nanti teranggap melanggar. Tapi kalau selain itu, kalau diwakilkan enggak dilakukan sendiri tidak teranggap melanggar. Allahu a'lam bishawab. Jika seorang bersumpah untuk tidak berbicara kepada Amr, kemudian dia berbicara kepadanya, ya, tapi dia lupa, karena dia lupa, kemudian dia ngomong sama berbincang-bincang dengan Amr. Dia lupa kalau dia itu sudah bersumpah untuk tidak ngomong sama Amr, ya, kemudian dia ngomong, maka tidak melanggar. Berarti di sini sebabnya lupa tadi. Kalau orang bersumpah untuk tidak mengajak omong Amr plus Zaid, Amr dan Zaid, kemudian dia mengajak omong salah satunya saja, maka tidak melanggar. Karena tadi Amr dan Zaid. Karena tadi sumpahnya adalah tidak berbicara pada keduanya. Tidak berbicara pada keduanya. Berbeda jika dia mengatakan, La ukalimu Amron wa la ukalimu Zaidan. Nah, ini beda. Maka nanti ada fasil, ada pemisah di antara kedua objek tadi. Maka kalau dia ngomong kepada salah satunya, dia teranggap melanggar. Kalau langsung diatofkan, dia nanti ya harus dua-duanya langsung yang diajak bicara. Ya kalau bahasa Indonesia saya tidak mau ngomong pada Amr dan Zaid. Nah ini di sini dimaknai dua-duanya langsung. Kalau saya tidak akan ngomong dengan tanda saya tidak akan bicara pada Amr, saya juga tidak akan bicara pada Zaid. Nah ini beda. Macam-macam qasam sumpah ada tiga. Yang pertama yamin lagwi yang sia-sia, yaitu sumpah yang tanpa ada maksud sumpah. Lafaz sumpah yang tanpa ada maksud untuk bersumpah. Atau lupa atau dia salah. Salah tidak sengaja karena zonnya tadi. Kemudian yamin makut. Ini yang untuk melakukan suatu atau meninggalkannya di waktu yang akan datang. Tadi yang dibahas itu yang nanti ada rincian-rinciannya. Kemudian humus, ya sumpah sumpah dengan kedustaan. Dinamakan humus karena dia ya tenggelam atau terbenam yang orang bersumpah di 70 kharif, 70 tahun dalam jahanam karena jaraknya yang sangat jauh. Sumpah bohong atau sumpah palsu. Kafaratul yamin, kafaratul yamin. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala. Wa kafaratu al-yamini huwa mukhayyarun fiha baina thalathati asya'a. Idqu raqabatin mu'minatin au id'amu asyarati masakina kullu miskinin muddan au kiswatuhum sauban sauban wa ilam yajid fasiyamu salasati ayam. Ya. Sekarang kafarohnya kalau melanggar sumpah. Ya, beliau menyebutkan kafarah sumpah itu ada pilihan. Mukhayyarun berarti bisa memilih. Baina salasati asya, tiga hal. Yang pertama, memerdekakan budak beriman. Atau, ya kan, atau. Bukan summa kan, kalau tartib biasanya bagian summa. Atau memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskin satu mud. Miskin atau fakir. Yaitu bahan makanan pokok ya. Bahan makanan pokok di negeri tersebut. Atau memberi baju satu-satu. Ya, yang bisa disebut baju ya. Jika tidak menemukan maka berpuasa 3 hari. Tidak bisa tadi beri makan atau baju maka puasa 3 hari. Jadi uangnya sudah habis untuk nafkah diri sendiri dan nafkah orang yang wajib dinafkahi, maka nanti kafaronya pakainya bisa dengan puasa. Jadi nak fa'ilam yajid ini urut ya. Jadi tadi kan pilihan dulu ya, pilihan, kemudian jika enggak sanggup baru itu. Dan ini puasanya enggak mesti berturut-turut. Boleh tidak berturut-turut. Ya, kita lihat sarahnya kafaratul yamin. Adapun yamin yang lagu, yang sia-sia tadi tidak ada kafaroh. Adapun kafaroh yamin sumpah palsu, dusta tadi, pelakunya wajib untuk taubat, istighfar. Kemudian ada kafarohnya. Ya, nanti kemudian yang dibahas ini yang kafaroh yang yamin al-ma'qud. Ini juga wajib ada kafaroh. Kafarohnya yang pertama diberi pilihan. Nah, lihat ini kan ada 1 dan 2. Diberi pilihan jika dia melanggar sumpahnya untuk memerdekakan budak ya. Beriman terbebas dari aib dan bisa untuk bekerja. Atau, ya ini atau pilihan, atau memberi makan 10 orang miskin, setiap orang miskinnya adalah 1 mud 600 gram bahan makanan pokok di negaranya yang sah digunakan untuk zakat fitri. Atau juga berarti ada 3 kan, atau memberi baju 10 orang miskin yang teranggap itu baju, gamis, jilbab, sal, apa dan yang lainnya. Nah, baru kalau tidak mampu. Nah, baru di sini kalau tidak mampu. Berarti yang pilihannya tadi 3. Kalau ini tadi tidak mampu, barulah berpindah ke boleh puasa 3 hari. Kalau berturut-turut itu lebih afdol karena nanti apa? Lebih cepat untuk menyelesaikan kafarohnya. Tapi kalau dipisah-pisah juga boleh. Masalah seorang beri makan satu orang miskin ya 10 hari tidak sah. Ini beri makan satu orang miskin, tadi aturan mainnya 10 orang miskin. Untuk baju pakaian tidak dipersyaratkan itu yang bisa dipakai bagi orang yang diberi, bahkan boleh misalnya memberi pakaian anak kecil, pakaian anak kecil diberikan pada orang dewasa atau sebaliknya. Nantinya yang memberi baju kan, jadi nantinya yang diberi itu enggak harus yang dikasihkan itu bisa dipakai dengan orang yang diberi tadi. Nah, dia misalnya orang miskin ya, bapak-bapak ya dikasih baju, bajunya baju anak-anak ya boleh. Di sini tidak dipersyaratkan antakuna solihatan. Disunahkan bajunya yang diberikan untuk fakir miskin adalah baju yang baru. Boleh juga yang baju tidak baru yang sudah dipakai. Ya, dengan syarat ya bisa, masih bisa dipakai. Masih layak pakai lah. Enggak misalnya sobek-sobek, enggak, sudah enggak bisa dipakai. Celana juga misalnya sudah enggak bisa dipakai. Nah, ini tidak, yang penting solihah lil istikmal. Tapi disunahkan yang baru. Tidak boleh misalnya memberi kafaronya, memberi makan 5 orang miskin, kemudian yang 5 lagi memberi baju. Jadi ini pilihannya harus full, kalau makan-makan baju-baju. Faslun ahkamun nadri. Hukum-hukum berkaitan dengan nazar, fin nuzur, atau di bab lain judulnya fin nuzur. Wa nadru yalzamu fil mujazati ala mubahin wa ta'atin. Kaqawlihi in syafallahu maridi falillahi alaya an usalliya au asuma au atasaddaqa wa yalzamuhu min dhalika ma yaqaw alaihi ismu. Wa la nadhra fi ma'siyatin kaqawlihi in qataltu fulanan falillahi alaya kaza. Wala yalzamu an nadhru ala tarki mubahin kaqawlihi la akulu lahman wala ashrabu labanan wama asbaha dhalika. Maka nazar itu wajib untuk mujazah. Ya, nazar itu apa? Di syarat disebutkan janji untuk melakukan kebaikan yang kebaikan tertentu atau mewajibkan ya untuk mendekatkan diri dengan suatu, mendekatkan diri pada Allah dengan suatu yang tidak wajib secara adatnya. Mujazah adalah mukafa'ah. Mukafa'ah itu ya mirip dengan imbalan. Ya, tapi ini istilah ya, mujazah. Ala mubahin wa ta'atin, untuk suatu perkara yang mubah dan ketaatan. Itu yang bukan maksiat. Kemudian ketaatan, yang ketaatan apa? Yang bukan wajib ya. Yang asalnya bukan wajib. Kalau yang wajib misalnya sholat zuhur ya. Nazar untuk sholat zuhur. Maka ini tidak sah. Karena sebelum nazar ya, ya sudah wajib. Tidak ada apa faedahnya. Nah, kemudian tadi contohnya adalah jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka saya wajib untuk sholat ya, ini yang sholat sunnah maksudnya, atau puasa ya, atau bersedekah. Maka wajib dia melaksanakan itu ketika yaqau alaihi ismu. Ketika apa yang dinazarkan tadi terwujud, isim tadi. Ya, wa yalzamuhu min dzalika, wajib baginya itu, ma yaqau alil ismu adalah jika terwujud tadi yang di apa nazarkan, maka dia mengerjakan ma yaqau alil ismu yang sudah dinamakan dengan apa perbuatan yang dinadari tersebut. Maksudnya tadi dia sholat, nah, nadarnya itu melakukan sholat, maka kalau sholat ini, kalau dia hanya melakukan nadarnya hanya sholat gitu saja, maka nanti biar dia sudah melakukan sholat kalau dia sholat 2 rakaat. Karena ini nilai minimalnya sholat 2 rakaat. Kemudian kalau puasa ya 1 hari. Kalau sedekah ya yang sudah teranggap sedekah, artinya harta yang bernilai, yang mutamawal. Harta yang mutamawal, yang harta yang ternilai, yang ada nilainya. Karena harta itu ada yang mutamawal, mal itu ada yang mutamawal, ada yang goiru mutamawal. Yang tidak mutamawal misalnya 1 biji beras, 2 biji berasnya enggak ada nilainya. Tapi dia suci dan muntafi. Masuk apa mal. Tapi tidak mutamawal. Gampangnya tidak mutamawal itu ya tidak bernilai gitu, kalau dijual enggak bisa. Maka nanti kalau dia nazarnya ingin sedekah ya, paling tidak itu harta yang ada nilainya sudah teranggap sedekah. Maksud dari mayaku alai alismu. Ya, penjelasannya seperti itu ya. Jadi apa yang dia wajib melaksanakan apa yang dinazarkan ya, yaitu jika sudah telah melaksanakan sesuai dengan nama tersebut. Bisa dinamai dengan nama tersebut. Artinya sholat 2 rakaat bisa dinamai sholat, puasa 1 hari itu adalah sudah bisa dinamai puasa, kemudian bersedekah dengan sesuatu yang bernilai sudah dinamakan sedekah. Sehingga kalau puasanya 1/2 hari ya enggak bisa, maksudnya seperti itu. Belum dinamakan puasa kan. Wala nadhra fi maksiat bi maksiatin, tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Seperti contoh jika saya bisa membunuh si fulan, maka wajib bagi saya untuk melakukan ini dan itu. Bagaimana sabda Nabi SAW, manadza an yuti Allah fal yutihu wa manadza an ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa bernazar untuk taat pada Allah maka taatlah, jangan barang siapa bernazar untuk bermaksiat pada Allah janganlah bermaksiat pada Allah. Kemudian tidak ada kewajiban nazar meninggalkan satu perkara yang mubah. Seperti saya tidak akan makan daging, saya tidak akan minum susu dan yang semisal dengan itu. La yalzamu berarti tidak ada nazar, tidak sah dia. Tidak teranggap. Di sini contohnya tarki mubah ya, meninggalkan mubah. Nah, bisa juga melakukan. Secara bahasa janji kebaikan ataupun keburukan masih umum. Ya tadi sudah ya. Orang yang bernazar itu mewajibkan pada dirinya dengan sesuatu yang Allah tidak mewajibkannya. Jadi menjadi wajib karena apa? Dengan nazar dari orang yang bernazar. Hukum nazar wajib untuk ditunaikan, dilaksanakan Kalau nazarin nazar tabarur ketaatan. Juga nazar untuk nazar lijat dia diberi pilihan untuk melaksanakannya atau kafaroh yamin. Nanti ada istilah nazar lijat nanti apa perinciannya. Rukunnya ada nazir, mandur, sighah. Orang yang bernazar, kemudian yang dinazarkan, kemudian sighahnya. Syarat orang yang bernazar, Islam. Karena ini adalah mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang kedua, mukhtar. Kemudian balik, berakal. Ya. Mukhtar ya, tidak mukroh. Kemudian nanti tasaruf, ya, perbuatan dari orang yang bernazar nanti teranggap, ya, terlaksana. Maka tidak sah nazarnya orang yang mahjur. Bisa mahjur karena bodoh tadi ya. Idiot yang tidak bisa membelanjakan hartanya ya, misalnya. Yang dimahjur apa? Tasarufnya. Jadi harus dari orang yang tasarufnya itu teranggap, bisa terlaksana. Tindakannya bisa terlaksana. Kemudian yang keempat, memungkinkan untuk melaksanakan apa yang dinazari. Gak boleh misalnya nazar yang sesuatu yang mustahil. Bernazar ingin misalnya naik ke langit, kemudian membawa bintang, turun misalnya. Kemudian tidak sah nazarnya orang sakit yang tidak kuat melakukan puasa. Dan dokter menasihatkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau dia nazar puasa tidak sah. Kemudian syarat mandur, objeknya itu dia pendekatan diri pada Allah SWT secara perbuatan atau fardu kifayah. Objek nazarnya tadi ya berarti apa melaksanakan apa ingin berbuat apa, nah tadi mandurnya. Sighahnya adalah lafaz yang mengisyaratkan, yang menunjukkan kewajiban bagi orang yang bernazar. Seperti di sini contohnya, in syafallahu ta'ala maridi, jika Allah menyembuhkan penyakitku, falillahi alayya. Sini ada falillahi alayya. Saum syahr. Macam-macam nazar, nazar lijat. Ini nazar yang terjadi, yang muncul dalam keadaan khusumah. Ya. Khusumah yang ada perselisihan dalam keadaan berselisih dengan orang lain. Di sini seperti itu. Contohnya saya jika saya berbicara pada fulan, maka saya wajib puasa 1 bulan. Jika nanti tidak melaksanakan si nazir ini, nah, maka wajib bayar kafarah. Tadi disebutkan yang di nazar lijat itu mukhayyar, ya kan? Boleh melakukan wafa, memenuhi nazarnya atau kafarah. Enggak dilakukan nazarnya tapi bayar kafarah. Kemudian nazar lijat ini berkaitan dengan al-man'u min fi'li syai'in. Mencegah untuk berbuat sesuatu atau mendorong untuk melakukan sesuatu. Atau mewujudkan perbuatan sesuatu atau meninggalkannya. Contohnya di sini adalah jika perkaranya tidak sebagaimana yang aku katakan maka wajib bagi saya untuk puasa 1 bulan. Jika urusannya kenyataannya tidak seperti yang aku katakan maka saya wajib puasa 1 bulan. Jenis kedua nazar tabarur yaitu karena dinamakan seperti ini. Nah, dia mencari apa kebaikan orang yang bernazar dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini bisa dirinci, ada kalanya dia dikaitkan dengan suatu. Ya, kalau dikaitkan dengan suatu dinamakan mujazah atau mukafaah yang tadi di matan tadi namanya mujazah, ini adalah nazar tabarur, ketaatan yang dikaitkan dengan suatu. Ya, contohnya tadi sudah ya. Kalau menyembuhkan penyakitku maka saya wajib puasa atau sholat atau sedekah. Maka jika terjadi apa yang diinginkan, maka wajib dia memenuhi apa yang dinazarkan, melaksanakan apa yang dinazarkannya, yaitu di puasa dan seterusnya. Jika tidak terjadi apa yang diinginkannya, seperti dia mengatakan jika yang seorang yang pergi itu kembali dengan selamat, maka saya wajib atasku bersedekah, kemudian kembalinya ternyata tidak selamat, maka tidak ada kewajiban. Nah, hadisnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian rincian kedua yang tabarur tadi kan dikaitkan dengan suatu, yang kedua tidak dikaitkan dengan suatu, istilahnya mutlak. Jadi kalau dikaitkan dengan suatu, digantungkan dengan suatu, namanya mujazah atau mukafaah. Kalau tidak dikaitkan namanya mutlak. Sebagaimana contoh, wajib bagiku untuk puasa satu bulan atau membangun masjid, baca Al-Quran, maka wajib baginya untuk memenuhi nazar tersebut, melaksanakan nazar tersebut, karena keumuman apa dalil-dalil, di mana dia apa mewajibkan pada dirinya sendiri dengan sebab nazar. Jadi tadi rinciannya ada dua. Kalau yang dikaitkan dengan suatu ya nanti wajib dilakukan. Kalau suatu itu terwujud, kalau tidak berarti tidak. Tadi sudah ada contohnya. Kalau yang mutlak ya wajib dilakukan, kan enggak ada kaitan dengan suatu. Karena dia mewajibkan pada dirinya sendiri. Kemudian nazar tabarur, ketaatan itu adalah wajib muasa. Ya waktunya longgar, membentang. Maka tidak terlepas darinya dengan apa? Dengan kafaroh sumpah. Ya ini yang nazar tabarur ya. Nazar tabarur ini tadi dia apa? Nanti waktunya longgar ya, masih terikat dengan nazar tersebut dan dia tidak terlepas dengan kafarah sumpah. Hukum-hukum nazar. Nazar untuk melakukan kewajiban maka tidak teranggap karena tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya sebagaimana orang nazar untuk puasa Ramadan sudah wajib baginya tanpa ada nazar. Adapun yang fardu kifayah hukumnya ibadah tersebut seperti orang yang nazar untuk melakukan sholat jenazah, maka ini sah nazarnya, teranggap dan ada maknanya. Maka nanti sholat jenazah baginya menjadi fardu ain karena dia diwajibkan pada dirinya sendiri dengan sebab nazar. Kemudian yang jenis kedua nazar melakukan sesuatu yang sunnah. Maka ini teranggap sah, ini pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang bernazar untuk puasa Senin Kamis tiap bulannya tiap apa pekannya. Maka wajib baginya melaksanakan apa yang dinazarkan, kemudian puasanya menjadi wajib baginya. Adapun nazar untuk perbuatannya haram, maksiat, maka tidak sah. Seperti contohnya, jika saya membunuh fulan, maka saya wajib puasa sebulan. Maka kewajiban bagi dia, kalau bernadar maksiat, meninggalkannya. Nah, semua yang dikaitkan dengan kemaksiatan ini menjadi namanya maksiat, terhitung maksiat. Faedah orang yang bernazar untuk tidak bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka wajib dia untuk tidak bermaksiat pada Allah. Meskipun dengan cara melanggar nazarnya. Yaitu melanggar nazarnya dia tidak melakukan kemaksiatan yang dia nazarkan. Fala kafarata alaihi dan dia tidak kafaroh. Ini nazar untuk berbuat maksiat, maka kewajibannya jangan dilakukan adat tersebut dan dia tidak ada kafaroh. Adapun nazar untuk sesuatu yang makruh tidak teranggap juga, seperti bernadar untuk tidak sholat sunnah isya ba'diyah, padahal ini sunnah mu'akad, kalau ditinggalkan dan makruh, maka tidak ada kafaroh juga jika dia melanggar nazarnya kemudian dia sholat isya. Jadi hukumnya sama dengan hukum nazar yang haram, yang makruh ini sama berarti. Kalau dia dia tidak teranggap, kemudian nanti kalau dia melanggar tidak ada kafaroh. Adapun nazar mubah tidak teranggap nazar untuk suatu perbuatan yang mubah. Misal orang bernazar untuk tidak makan daging, tidak berdiri, ya, tidak minum susu, maka ini jika dia melanggar nazarnya tidak ada kafaroh. Saya bernazar untuk tidak makan daging, ternyata dia makan daging. Nah, tidak ada kafaroh. Layan akid, masalahnya apa? La yan akitu, nazarnya tidak teranggap, tidak sah dari awalnya. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas. Kemudian beliau mengatakan Nabi SAW berkhutbah di antara kami, kemudian melihat seorang laki-laki yang berdiri di terik matahari. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang hal tersebut. Mereka mengatakan dia adalah Abu Israil, bernazar untuk an yasuma wala yaqutu wala yastazila wala yastazilu wala yatakallamu. Dia bernazar untuk berpuasa, kemudian tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak berbicara. Nah, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Muruhu faliyatakallam waliyastawilla waliyakut waliyutimma saumahu. Perintahkan pada dia untuk berbicara dan berteduh dan duduk, dan sempurnakan saumnya. Jadi yang teranggap yang saum ketaatan, yang mubah tadi ya duduk, nazar untuk tidak duduk, nazar untuk tidak berteduh, nazar untuk tidak berbicara, ini perkara mubah, suruh apa? Dilanggar berarti enggak ada masalah. Nah, ini beliau menjelaskan ini apa? Nabi SAW menyerintahkan untuk melakukan yang nazar yang mubah tadi, yang dinazari yang mubah tadi, karena tidak inikot. Tidak teranggap nazarnya. Adapun puasa, maka ini pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah, mustahabun, mustahabah, maka wajib dilaksanakan. Orang yang bernazar untuk berpuasa tanpa menentukan, maka menentukan puasanya seperti apa, jumlahnya berapa hari, maka pelaksanaannya puasa satu hari, ya. Itu sudah teranggap melaksanakan nazarnya. Pokoknya nazar ingin puasa, ya minimalnya puasa satu hari. Kalau nazar ingin sholat, tidak ditentukan, maka pelaksanaannya teranggap melaksanakan nazar kalau dia sudah sholat dua rakaat, ya, nilai minimal wajib. Sedekah tidak ditemukan, maka yang wajib adalah nilai minimal mutawawal. Tadi yang bernilai, bisa dijual. Adapun jika ditentukan, maka wajib melaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan. Misalnya sedekah 1000 dunai, maka wajib 1000 dunai. Sedekah 1 juta, wajib 1 juta. Tapi kalau hanya nazar sedekah ya nilai minimal. Jika seorang bernazar itikaf di masjid tertentu yang bukan 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa, pelaksanaannya sah melaksanakan nazar di masjid manapun. Ingin itikaf di Masjid Al-Mutaqin, ternyata nanti sholatnya di Masjid Al-Mustaqim misalnya. Nah, itu sah, ya, bebas. Yang karena selain 3 masjid. Adapun kalau yang 3 masjid, maka wajib di Masjidil Aqsa, misalnya di Masjidil Aqsa yang wajib di Masjidil Aqsa, tapi boleh kalau dia di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Niat itikaf di Masjidil Aqsa, ya minimalnya di Masjidil Aqsa, boleh kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ini keutamaannya yang di atasnya. Kalau dia itikaf di Masjidil Haram, maka harus di Masjidil Haram, enggak boleh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Aqsa. Jika seorang nazar untuk bersedekah pada penduduk Kairo di bulan Rajab, Rajab Fardi itu maksudnya disebut ya bulan Rajab dia sendiri, karena ini bulan-bulan haram itu kan Zulqodah, Zulhijjah, Muharram ini kan berturut-turut, artinya dia jejer, Rajab ini misah sendiri, disebut Rajab Al-Fard. Kalau dia bernazar untuk bersedekah pada penduduk Kairo, maka wajib apa yang dikatakan sesuai dengan tata cara yang di gambaran yang dia nazarkan. Tidak sah dengan cara yang lain. Orang yang bernazar untuk tidak berbicara pada orang, ya, pada manusia, maka wajib baginya untuk berbicara pada manusia dan tidak ada kafaroh, karena tidak teranggap nazarnya. Dan ini nazar mubah. Li adami linqat an-nazar alal mubah, haram dan makruh. Ini tidak teranggap nazarnya, maka ya dilanggar. Ya, bernazar untuk tidak bicara dengan manusia. Gimana ini? Jika seorang bernazar itikaf dan menetapkan rentang waktunya, maka wajib dipenuhi. Adapun kalau dia tidak menetapkan waktunya, pokoknya saya nazar itikaf, itu aja, maka sudah teranggap dia melakukan apa yang dinazarkan dengan itikaf seukuran tasbih satu. Dan ada kelebihan ya, sebagaimana di lebih sedikit itu kan, seukuran tuma'ninah plus sedikit itu. Kalau di bab itikaf disebutkan seukuran tuma'ninah plus ada tambahan walaupun sedikit itu nilai minimal itikaf. Orang yang bernadar ingin memberikan amar 100 dunai dan amar mengembalikannya, tidak menerimanya, maka gugur apa yang dinadarkan. Jika nadarnya dibatasi dengan waktu tertentu, kemudian waktunya berlalu, sama saja apakah dengan udzur atau tidak, maka wajib dia mengkodok. Tentukan waktu tertentu ya, ya sampai atau di bulan apa, kemudian terlewat, ya dia nanti istilahnya kodok. Baik dengan udzur atau tidak. Orang yang bernazar untuk berpuasa beberapa hari tanpa menentukan, maka sudah teranggap melaksanakan nazar tersebut kalau dia puasa 3 hari. Karena 3 hari ini adalah nilai minimal jamak. Orang yang bernazar untuk berpuasa 5 jam, maka tidak sah nazarnya, karena apa? Ya ini tidak terpenuhi isem saum. Ya. Nama saum, nama puasa ini, hakikat puasa adalah 1 hari. Ya, kalau 5 jam, nah ini enggak sah nazarnya. Orang yang bernazar dengan dikaitkan, digantungkan dengan kehendak Allah, seperti lillahi alayya saum syahri insyaallah. Saum syahrin insyaallah. Saya wajib bagiku berpuasa 1 bulan insyaallah. Maka ini dirinci, jika dia meniatkan tabaruk saja untuk mendapatkan keberkahan, sah nazarnya. Nazarnya sah. Tapi kalau dia memang memaksudkan untuk taklik, maka tidak teranggap. Ya artinya berarti nazar tidak boleh taklik. Kalau ini taklik dengan masiyah Allah, maka ini kan belum jelas, maka tidak teranggap. Tapi kalau hanya dia itu mengucapkan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan, maka ini sah nazarnya. Ya sebagaimana disebutkan beliau di sini, demikian juga jika ditaklik dengan kehendak fulan, tidak sah. Disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaan apa yang dinazarkan agar apa? Lebih cepat terbebas dari tanggungan, kan dia menanggung suatu yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada belajar kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa nanti kita selesaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.